بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فصل المراد بالعلماء هم العاملون. Pasal yang dimaksud dengan ulama, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, coba dibaca sini, Ahmad. Jami'a ma dzakarna min fadilatil ilmi wal ulama'i innama huwa fi haqqil ulama'il amilina al-abrari al-muttaqin alladhi qasadu alladhina qasadu bihi wajahallahil karima wazzulfa ladaihi bi jannah wajahallahi al-karimi bi wajahallahi al-karimi wazulfa alaihi fi jannatin na'imi la man talabahu bi su'i niyatin aw khabati khubsi khubsi aw khubati qawiyatin aw li aradha li al-madhi dun yawiyatin min jahil na'am min jai naumalin au muka sarotin fil atba'i wa tullabi wa qadru ya ani nabi sallallahu alaihi wasallam mentalabal ilma liyuhariya bihi ilma liyumariya bihi asufaha'a au yukathira bihi al ulama'a au yusarrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahu allahu an-nar akhrajahu at-tirmidhi tadi ha wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilma li ghairi allahi aw arada bihi ghaira wajhi allahi falyatabarra man tu'adahu minan nari rawahu at-tirmidhi wari waruya man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhahu naib dari yabtagha wajhullah ta'ala ta yata'allamuhu ila liyusiba bihi arbon arbon arbon minat dunia lam yajid arfal jannati arfa lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati akhrajahu Abu Dawud wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam inna awalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah wa dzakara salasata wa fihi rajulun ta'allama al-ilma wa 'alimahu wa 'allamahu wa qara al-qur'ana fatimihi fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'alimtuhu wa qara'tu fi wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'ana qala kadabta walakin ta'allamta yuqala 'alimun wa qara'ta yuqala qari'un faqad qila thumma amara bihi thumma umira bihi fasahaba 'ala wajhihi fasuhiba fasuhiba 'ala wajhihi hatta hatta ulqiya bin nari akhrajahu muslimun wa nasai wa an hammada ibni hammad munsharif wa an hammada ibni hammad munsharif an Hamad ibni Salamata Zat. Salamah. Salamata man talabal haditha li wairillahi ta'ala makarobi. Mukiro. Mukirobi. Wan basharin. Bishrin. Wan bishrin. Awkawlahu ta'ala ila Dawuda. Laka ja'al baini wa bainaka aliman maftuhan. Faya sudduka. Maftunan. Maftunan. Faya sudduka bisyakin. Yasudduka bisyakin an mahabbati ulaika kita'u tariqi kutta'u al ulaika kutta'u tariqi ala ibadih. Ya. Ibnu Jama'ah mengatakan wa'alam ketahuilah bahwa seluruh ma'adakarnahu apa yang kita sebutkan, yang telah kita sebutkan min fadilatil ilmi wal ulama, terkait tentang utama ilmu dan ulama, itu hanya pada orang-orang yang berilmu, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-abrar, yang mereka yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang mereka itulah yang memang betul-betul qasadu bihi wajhallahil karim. Yang betul-betul mengharapkan, betul-betul mencari, betul-betul bermaksud hanya mencari wajah Allah yang mulia. Wazulfa, dan betul-betul hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wazulfa ladaihi fi jannatin na'im. Untuk masuk ke surga yang penuh kenikmatan. La man talabahu bi su'un niyati. Bukan karena dia cari ilmunya itu karena niat yang buruk. Al-Qudsi Tawiyah. Tawiyah itu sama kayak niat. Atau karena jeleknya Tawiyah. Jeleknya niat atau maksud. Atau li agra di dunia miya. Atau karena berbagai tujuan dunia. Berupa hak jah, kedudukan, mal, harta, muka sarong, ya bila sebab banyaknya pengikut, sebab banyaknya murid. Ini ya, ini luar biasa ini. Ini mesti dipahami di awal belajar. Makanya saya sudah sering bilang ya. Ini juga yang sering diucapin guru-guru saya. Belajar agama jangan niat jadi ustaz. Belajar itu rokul jahal an-nafsihi wan ghairihi. Kalau jadi ustaz minimal buat keluarga. Kalau memang jadi ustaz, ya udah. Itu karena dipanggil. Dipanggil, terpanggil. Gitu. Kalau enggak, ya udah. Ya. Ya udah, enggak apa. Ya. Enggak udah kok, enggak usah. Ya udah antum sibuk belajar, kalau enggak terpanggil, ya udah sibuk belajar, beramal. Itu. Nih, gak boleh karena tujuan yang jelek, jelek niatnya enggak, atau tujuan duniawi ya. Tujuan duniawi itu apa? Minjahin, cari kedudukan. Gak boleh belajar agama biar jadi punya kedudukan, biar jadi anggota MUI, biar jadi depak. Gak boleh. Jangan. Saya dulu pernah belajar bahasa Arab di Mahat, teman saya nanya. Dia ditanya. Ya, di mana terus lugat Arabiah biasa begitu. Yang lain jawabannya, ya, lihat hamal Quran, lihat hamal kitabain, lihat hamal al-wahyain. Oh, dia enggak supaya bisa kerja di Arab. Lah, ya. Sayang, ya, supaya bisa kerja, ya, ini sayang. Kerja di Arab belum tentu dapat, pahala enggak dapat. Ya. Rugi, ngapain? Masalah kerja di Arab, kerja di mana kayak dapat duit apa, itu udah dijamin, ya gak? Udah ditulis, ditakdirkan, tinggal jemput. Nah, atau cari harta, ya, apalagi zaman sekarang. Nah, jangan cari belajar agama, biar ntar ngayal jadi ustaz, amplopnya banyak. Nah, jangan. Ya, na'udzubillah. Jangan, udah. Belajar agama aja. Ya, jangan. Miris kan. Saya dulu di Pirkok yang nyimpang. Tapi Kita dulu dakwah ke luar negeri, ke luar kota, menyeberang lautan, itu pakai uang sendiri. Jamualikum mu'anfusikum, benar-benar terapkan. Tapi manhajnya salah, akidahnya salah. Ya, saya akui, itu bid'ah. Tapi kalau dalam hal ketulusan, nah, mereka punya prinsip hidup untuk dakwah. Sekarang setelah saya kenal dunia tadris, pengajaran, loh, kok malah terbalik? Ada ustadz yang kerjanya apa, profesi anda ustadz? Pagi ngisi di sini, siang di kantor ini, sore di kantor ini, malam di kantor ini. Profesi cari nafkah nggak ada. Jadi betul-betul dakwah untuk hidup. Nah, ini miris prihatin. Jadi profesi cari nafkah nggak ada. Subuh di masjid ini, siang di kantor ini, duha di majelis mak-mak, sore di kantor, malam kantor, nggak naik. Artinya apa ya ini? Gak ada kayak gitu. Ya. Hidup untuk dakwah, bukan dakwah untuk hidup. Ya. Ini miris ini. Nauzubillah. Manhaj sebenarnya tapi suluk ngawur. Itu suluk ngawur. Kalau mau cari uang itu bukan di dakwah. Di dakwah justru tempat keluar uang. Paham gak itu? Hah? Tempat keluar uang di dakwah. Jangan cari uang di dakwah. Ya, nauzubillah. Ya, saya jadi bingung kadang-kadang. Kok begini ya keadaan dakwah kita ya? Hah? Kok begini? Gitu. Ini enggak benar ini. Terobos itu. Lawan, ngawur itu. Ya, alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita pun juga udah mengingatkan kayak gitu. Enggak boleh gitu. Ya. Au mukasaratil atba' atau cari banyak pengikut. Ini juga nih enggak boleh. Ini cara satu niat yang jelek dalam belajar. Ya? Jadi kalau yang hadir dikit, gak semangat, hadir banyak semangat, hadir banyak berbangga, hadir sedikit malu. Gak ada kayak gitu. Ya? Kata Nabi seseram apa? Ya, ketika di hari kiamat, ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahab, wa ra'aitu an-nabiyya ma wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Waraitun nabiyya walaysa ma'ahu ahadun. Masya Allah. Di akhirat saya melihat nabi yang cuma pengikutnya ar-rahat. Tiga cuma sampai ya berapa? 90-an. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Dan anak nabi yang enggak punya pengikutnya, sudah punya pengikut sama sekali. Subhanallah. Dakwah itu bukan cari pengikut. Dakwah itu tabligh. Ya, ya ya Rasul, balligh ma unzila ilaik. Oh ya Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan. Balligh. Antum tabligh mau ada yang mau alhamdulillah. Enggak ada yang mau ya sudah. Makanya tolak ukur keberhasilan dakwah bukan banyaknya hasil. Tetapi cara yang kita gunakan. Nabi Nuh berhasil dakwah. Tabligh Akbar Ustaz ribuan. Dakwah Nabi Nuh 1000 tahun 80-an. Ustaz sekali tabligh Akbar sehari doang puluhan ribu bisa 100 ribu. Sahih? Sahih. Nabi Nuh berapa? 80. Top mana? Enggak boleh dibanding. Enggak boleh dibanding. Ya, enggak boleh cari atba dan tulab. Nah, faqad ruwiya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumari bihi sufaha. Ya. Barang siapa yang mencari ilmu malah untuk berdebat dengan sufaha, orang-orang sapi, orang-orang bodoh, qaul kasira bihi al-ulama. Ya di footnote yukasiro, kalau yukasiro itu maknanya adalah yukabir. Yukabir artinya apa? Menantang. Petantang petenteng di depan ulama, nantangin ulama buat debat. Aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia ke hadapan dia. Ya, ada kalau Allahu nara, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka. Nauzubillah. Ini salah niat. Harusnya talabul ilmi menjadikan sarana masuk surga, malah jadi sarana cepat-cepat masuk neraka. Nauzubillah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang mencari ilmu ligoirillah, ya, ini niatnya bukan karena Allah, atau dia menginginkan ya ghoira wajhillah, selain wajah Allah, maka faliyatabawa maqadaminan nar. maka bersiap-siaplah tempat tinggal di dalam hadis surat Tirmidzi. Ya, kemudian diriwayatkan pula barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhullah, yang di selayaknya, yang seharusnya itu diniatkan untuk mencari wajah Allah. La yata'allamuhu, yang dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradan, kecuali untuk mencari liyusiba, agar mendapatkan aradan, sebagian minat dunia-dunia. Dia carinya itu tidak mencari ilmu kecuali cuma mau dapat sebagian dikit dari dunia. Lam yajid arfa al-jannati yawmal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan arafnya jannah. Lihat araf putnat nomor 74, yakni rihaha, lam yajid rihaha, aroma, bau, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Buru-buru masuk surga, ciumnya aja enggak. Na'udzubillah. Akhrajah Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi SAW, ini na'udzubillah syarabin, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah, wa dhaqara as-salasa. Sesungguhnya yang pertama kali yuqda, diadili pada hari kiamat, maka Nabi menyebutkan tiga hal, tiga orang. Ya, mujahid, kemudian orang yang bersedekah, kemudian yang qari atau yang menuntut ilmu. Ya, kemudian disebutkan wa fihi rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, ada seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya, dia membaca Quran, fa utiya bihi, maka didatangkan kepadanya. Ya. Wa 'arrafa bihi wa 'arrafa ni'amahu. Kemudian dia pun mengakui nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha. Maka dia pun mengenalnya, mengetahuinya. Kemudian Allah tanya, "Fama amilta fiha?" "Fama amilta fiha?" Apakah kamu enggak mengamalkannya? Fiha ay anugerah tersebut. Qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu. Saya mempelajarinya karena Engkau ya Allah, mempelajari ilmu, dan aku mengajarkannya. Saya membaca Quran karena Engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, anda dusta. Lakin ta'allam taliu qala alimun, akan tapi engkau belajar supaya disebut sebagai orang yang alim. Anda membaca Quran supaya disebut sebagai qari. Kemudian umira, diperintahkan oleh malaikat, fasuhiba, maka diseret ala wajihi, di atas wajahnya dia diseret, hatta ulqiya finnar, hingga akhirnya dia dilempar neraka. Dari Hammad bin Salamah, barang siapa yang mencari hadis dengan niat selain Allah, mukirabihi, maka dia akan dibuat makar oleh Allah. Dari Bishr, auhallahu ta'ala ila Daud, Allah telah mewahyukan kepada Daud, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan, janganlah kau menjadikan antara aku dan dirimu seorang yang berilmu agama tapi maftun, tapi terfitnah, sehingga dia nanti orang yang berilmu, mengerti ilmu agama ini, yang terfitnah oleh dunia ini, di yasudduka bisyakkin an, ya, an mahabbati, dia akan menghalangimu dengan keraguan dari kecintaan kepadaku. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi, mereka itulah para begal, qutta'ut tariq, jamak dari qati, qutta', para perompak, para begal. Ya, Salamah nama cowok. Pernah dengar nama sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha? Radhiyallahu anhu, Salamah bin Aqwa. Ya, di Indonesia nama perempuan. Ya, kalau udah nama perempuan ya udah berlaku qalat salam. Tapi aslinya dia adalah nama cowok, laki-laki, Salamah. Sama itu juga. Ya enggak masalah. Ya, kalau ternyata Zaid itu nama cowok, dipakai nama cewek Zaid, jadinya boleh, jadinya ghairu munsharif. Apa? Kenapa? Kandang Arab, ilham di Arab cewek. Alhamma yulhimu ilhaman, itu masdar. Apa? Nah, muannas. Ya. Ya enggak apa-apa. Bahas sini-sini, sana-sana enggak masalah. Orang Arab aja di buku-buku Nahu disebutin. Kapan isim ghairu munsharif? Apabila nama cowok, rijal ini di buku-buku Nahu Arab. Dipakai jadi nama cewek. Zaidun, maka ja'at zaidu. Marartu bi zaida. Loh, kenapa jadi zaida? Itu berarti dipakai untuk cewek. Enggak masalah. Di Arab aja ada kok. Disebutin nama ulama Nahu. Ya. Ayo ya. Mirzam kali di belahan bumi mana akhwat. Makanya antum hati-hati. Kalau antum kenalan nama akhwat, ya mau itu jangan langsung sultan. Oh, Mirzam ini. Ternyata bisa jadi di tempatnya cewek. Ya enggak? Apalagi Brandy. Ah. Brandy Nawati. Nah. Ya, kalau Saumon udah pasti lah. Bukannya Saudon, Muslim, apa ah, cowok? Saumon. Ya. Lihat sekarang berikutnya Al-Fasru Al-Awwal fi Adab. Ya, fi Adab, fi Nafsihi wa huwa Isna Asyara Nau'an. Pasal yang pertama Adab. Orang yang berilmu, yang belajar, kemudian berilmu terhadap diri dia sendiri. Yaitu ada 12. Ada 12 ya, jenis. Yang pertama, tafadhol. Tapi. Mana ulang an-naul awal tiba-tiba langsung baca aja kucuk-kucuk. Hah? Ah. Sama tukang peta kopinya enggak tertib ya. Cari aja halaman berapa tuh? 65. Cari halaman 65. Cari halaman 65. Siapa lagi yang berantakan? Somul, antum berantakan. Cukup diri antum aja. Jangan buku juga berantakan halamannya. Ya, Sabit. Cari di amar kali sendiri. Muraqabah aku udah menilai. Aduh. Aduh susah. Nanti kalau itu fausul dia lancar baca. Ah udah nyerah kayaknya Ah siapa yang mau baca? Saya lelang. Ah sama Mirzam. Sakanati. Ya teman-teman ini. Ilmu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu. Terus dikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ashkalu ashkala. Ya, pasal yang pertama atau jenis yang pertama, adab seorang yang belajar berilmu terhadap diri sendiri, ya, dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Masya Allah, ini hamba yang ihsan ini, bukan cuma iman, yaitu dawam, dia senantiasa selalu muraqabatillah, senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, ini ihsan ini orang yang kalau begitu. Fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri, sir, rahasia maksudnya enggak ada orang, wal alaniyah maupun secara terang-terangan. Ya, wal muhafadhu ala khaufihi, yaitu dia menjaga ala khaufihi, untuk senantiasa takut kepada Allah, fi jami'i harakatihi, pada seluruh harokat dia. Apa maksudnya gerakan dia, aktivitas dia, bergeraknya dia, wa sakanatihi, maupun pada sakannya, ya, yaitu pada diamnya dia, tidak beraktivitasnya dia, diamnya dia. Ya, wa af'alihi, aqwalihi, seluruh ucapannya, wa aqwalihi, ya, af'alihi, apapun seluruh tindakannya. Innahu aminun, karena dia adalah orang yang diamanahi, ala ma'udiya minal ilmi, atas apa yang telah diamanahkan kepadanya berupa ilmu. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhumi, dan apa yang telah diberikan kepadanya berupa hawas, berupa hawasi, berupa hawas itu panca indera, wal fuhumi, dan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqulu Allah wa rasuluh." Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, "wa takhunu amanatikum," dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, "wa antum la ta'lamu," dalam keadaan kalian mengetahuinya. Allah juga berfirman, "wa kanu 'alaihi syuhada, fala takhshawun nasa wa khshawni." Allah taala juga berfirman, "bimastuh fidu min kitabillah," karena sebab mereka diperintahkan untuk menjaga, memelihara, memelihara Al-Quran, wa kanu 'alaihi syahida, dan mereka adalah saksi atasnya, fala takhshawna an-nasa wa khshawni, maka janganlah kau takut pada manusia, takutlah kepada aku. Dari Syafi'i beliau menyatakan, "Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'a." Ilmu itu bukanlah yang dihafal, tapi ilmu itu ialah yang nafa'a, yang bermanfaat. Ya, ilmu itu bukan yang dihafal. Oh, dihafal banyak teori-teori, ahli teori. Yang mengamalkan ilmu. Kemudian dikatakan wa musakinah, Wabu sakinati wal waqari wal khusyuk fitawadu ilillahi wa khudu wal khudu. Yang demikian itu di antara dawamnya, senantiasanya sakinah, ketenangan, kesopanan, wal khusyuk, kekhusyuan, mutawadu ilillah, dan juga khudu, tawadu, rendah hati, khudu, ketundukan. Nah. Ya. Umimma kata Malik ila Rasyid Khalifah Harun al-Rasyid. Dan di antara yang ditulis oleh Imam Malik kepada Khalifah Harun al-Rasyid radhiyallahu anhu, Ida alimta ilman, apabila anda mengamalkan sebuah ilmu, Faliura alaihi ilmu, maka lihatlah ilmunya. Oh, bukan ilman, ilmannya. Apabila anda mengamalkan alinta, ya, apabila anda mengetahui sebuah ilmu, faliura alaihi ilmu, maka yang dilihat dari anda adalah ilmunya. Wasamtuhu sakinatuhu, ketenangannya, santuhu, perilakunya, waqaru, kesopanannya, wahilmuhu, maupun kebijaksanaannya. Berdasarkan sabda Nabi, sesungguhnya para Nabi adalah pewaris para Nabi. Umar radhiyallahu anhu menyatakan, pelajarilah ilmu, pelajarilah ketenangan dan waqar, kesopanan. Sebagian salaf menyatakan, dari salaf, hakun nalal alim, hak bagi orang alim, ayat awadu alillah. Dia mesti bertawadu kepada Allah Ta'ala fisirni walani, dalam kesendirian maupun banyak orang. Wayah taris, dia mesti mawas diri min nafsihi, dari diri, di terhadap diri dia sendiri. Wayah kipu, mawas diri. Antum cari di kamus ya, mengatari, kau gak tahu. Wayah kipu amma askala alaih, dan dia ya yakif, artinya dia tidak mengambil sikap, dia diam, dia berhenti pada hal-hal yang iskal padanya, hal-hal yang rumit. Ayat adanya subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila ilata, astagfirullah.